بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita. Kitab Riyadhus Salihin bab al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Dalil dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini tentang meninfakkan harta yang dicintai dan dari harta yang baik. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Abu Talhata radhiyallahu anhu aktsarul ansari bil madinati malan min nakhlin. Dulu Abu Talha radhiyallahu anhu adalah seorang yang aktsarul ansar bil madinati malan, seorang sahabat yang memiliki harta paling banyak dari kalangan Ansar di Madinah, min nakhlin, dari kebun kurma. Jadi Abu Talha ini seorang yang memiliki harta yang banyak dari kalangan Ansar di kota Madinah. Di antaranya adalah ya sebuah kebun, ya, yang kebun tersebut nanti akan disebutkan bahwasannya ya subur pohonnya, buahnya rindang, lalu di sana ada air, ya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha, dan beliau radhiyallahu anhu memiliki harta yang paling dicintainya di Bayruha. Bayruha disebutkan adalah hadiqatun nakhlin, kebun kurma, ya. Bisa dikasrah ba'nya dan juga bisa difathahkan ba'nya. Ya, boleh dibaca ya biruha atau bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebun kurma ini ya berada menghadap ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan dulu juga Rasulullah sallam masuk ke kebun tersebut dan minum dari air yang ada di dalam kebun tersebut, yaitu mata air yang ada dalam kebun tersebut, tayyib, yang rasanya enak. Ya. Qala Anas, falamma nazalat hadhil ayah, maka tatkala diturunkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan yang banyak hingga kalian meninfakkan dari apa-apa yang kalian cintai, dari harta-harta yang kalian cintai. Qama Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Talha pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Setelah turun ayat ini, Abu Talha menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa in ahabba mali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai untuk diriku itu adalah ya bayruha, sebuah kebun kurma, ya, yang lebat buahnya, ya, yang subur, lalu di sana ada mata air, ya. Ini tempat yang paling dicintai oleh Abu Talha, harta yang paling disukai oleh Abu Talha. Wa inna shadaqatun lillahi ta'ala, dan sesungguhnya ya kebun tersebut aku akan sedekahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. arju birraha wa dhukhruha indallahi ta'ala. Ya, dengan itu aku berharap ketika aku keluarkan, aku infakkan harta yang aku cintai, harta yang terbaik yang aku miliki, aku akan mendapatkan kebaikan. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka aku akan menyerahkan, meninfakkan ya, kebun itu kepadamu ya Rasulullah. Naam. Untuk diinfakkan di jalan Allah dan Rasulnya. Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya mendengarkan sahabatnya demikian berkata, maka kata Rasulullah sallam, bakhin ya. Bakhin ya. Ini sebuah kalimat ta'ajub ya. Bakh ya. Artinya menyebutkan ya, ketika sahabat ini mengatakan demikian ya, Rasulullah tahu itu kebun yang paling subur ya, buahnya lebat, dekat dengan masjid, lalu ada mata air ya. Nah, lalu Rasulullah SAW ta'ajub dengan apa yang diinginkan oleh sahabatnya ini untuk menginfakkan kebun tersebut, menunjukkan tentang besarnya ya. Ya, himmah beliau, niatan beliau, keinginan beliau, yaitu Abu Talha untuk meninfakkan harta yang paling dicintainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzalika malun rabihun." Dzalika malun rabihun. Ya. Itu harta yang terbaik, ya. Itu harta yang menguntungkan, ya. Itu harta yang menguntungkan. Naam. Ya. Harta yang menguntungkan menunjukkan ketika seseorang dia ingin menginfakkan sesuatu yang paling dia cintai, paling yang dia senangi. Dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah harta yang paling menguntungkan untuknya. Iya. Karena akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Iya. Naam. Wa qad sami'tu ma qulta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengarkan apa yang kau katakan wahai Abu Talha. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan sesungguhnya aku berpendapat melihat ya untuk engkau jadikan kebun tersebut fil aqrabin, untuk engkau infakkan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Faqala Abu Talha, berkata Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha ta fi aqaribihi. Lalu Abu Talha pun membagi ya, kebun tersebut kepada karib kerabatnya, wabani ammihi, dan kepada anak-anak pamannya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangatnya sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, ya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, walaupun harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, sesuatu harta yang paling menguntungkan, ya, untuk dirinya. Tetapi karena, ya, semangatnya mereka mubadarah, musara'ah ilal khair, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, maka sahabat ini tidak memikirkan, ya, naam, yang diinginkan adalah kebaikan dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena tidak sembarangan orang untuk dia bisa melepaskan harta yang dia cintai untuk dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya kaitan hati dengan harta tersebut. Senangnya hati dengan harta tersebut. 6. Akan tetapi ketika dia, ya, keimanannya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui bahwasannya janji Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang benar dia akan dapatkan, maka dia akan merasakan sesuatu harta yang dia miliki. Iya. Bisa jadi harta tersebut, ya, hilang. Naam. Darimu. Iya. Atau harta tersebut, ya, dia akan berpindah, beralih kepada orang lain. Nah, adapun harta yang dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan hilang. Itu tidak akan, ya, musnah, tetapi tetap ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana hadis yang kita telah ketahui tentang bahwasannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika mensedekahkan seluruh daging kambing kecuali kaki depannya, maka Rasulullah SAW berkata, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari daging kambing tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma baqiya, ma baqiya minha illa katifaha, tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah kecuali hanya kaki paha depan. Maksudnya semuanya disedekahkan kecuali ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baqiya kulluha, ya, baqiya kulluha ghairu katifiha, bahkan yang ada itu, yang tetap ada itu semuanya. Semuanya tetap ada. Kecuali kaki depan, ya, kambing tersebut. Nah, jadi apa yang dikeluarkan oleh seorang hamba dari, ya, rezeki-rezekinya itu tidak akan musnah dan tidak akan hilang. Dia akan tetap ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, melipat gandakan pahala yang dia telah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu.